Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiya amma ba'du. Manggianti ina yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kembali lagi kita di dalam acara siroh. Siroh, siraman rohani yang hanya komio dengarkan di radionya orang Palu, Patra FM, Sasio-Sasio Sangu. Baiklah Manggianti Ina yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, siroh bersama dengan Ustadz Haji Yusuf Lauma LC, yang mana beliau adalah da'i kota Palu. Kita menyapa saja kehadiran beliau yang pada hari ini siap menjawab kembali pertanyaan-pertanyaan komio melalui SMS. Baiklah, Mangga Antena yang dirahmati Allah, kita menyapa dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali rasanya saya berjumpa dengan Pak Ustadz hari ini. Alhamdulillah, ya. Saya juga senang ketemu Mangge. Mm-hmm. Saya juga senang menyapa Mangga Antena rahimakumullah. Iya. Mangga Antena yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di rumah ini ada yang mungkin sakit, ada mungkin yang belum berhasil dengan urusan-urusannya Pak Ustadz. Ada doa barangkali. Mudah-mudahan yang sedang sakit segera sembuh dan disehatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Yang sedang susah-susah mudah-mudahan Allah ta'ala hilangkan gundah gulana. Allah ganti dengan kesenangan dan kebahagiaan. Serta syukurilah segala nikmat yang Allah ta'ala berikan kepada kita. Tidak ada gunanya nikmat itu kalau tidak disyukuri. Demikian juga dengan musibah, kita sabar. Karena tidak ada gunanya musibah itu kalau kita tidak sabar. Syukur dan sabar. Syukur dan sabar. Sabar dan syukur ini rupanya tidak bisa dipisahkan. Nah, karena rasa syukur saya hari ini ingin menjabat tangannya Pak Ustadz. Bolehkah saya menjabat tangan Pak Ustadz? Oh ya, dan itu adalah salah satu syariat dalam agama ini. Ketika seorang muslim dengan muslim lainnya bertemu berjabat tangan. Dan mungkin ini yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah Pak Ustadz. Ternyata kita memang diatur di dalam beragama. Banyak aturan-aturan yang tentunya selalu kita mengikuti tuntunan-tuntunan yang diajarkan oleh agama. Baiklah Manggi Anteina, jika komio senang mendengarkan topik kita kali ini adalah berjabat tangan yang ada di dalam agama kita ini. Kenapa disarankan untuk kita untuk selalu berjabat tangan ketika berjumpa atau berpisah? Maka tentu ada makna-makna yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz sebentar. Tapi sebelumnya silakan layangkan pertanyaan komio ke Patra FM, yakni Patra FM Palu @gmail.com atau di telepon via SMS 0852 406 72725, 0852 406 72725. Pak Ustadz, makna dari jabat tangan saya tadi ada maknanya ya Pak Ustadz? Ya. Baik Pak Ustadz, seperti makna dari jabat tangan saya, mudah-mudahan ini ada hikmah lagi yang bisa menambah pengetahuan dari Manggi Anteina. Dan segera saja kita mendengarkan sedikit ulasan tentang jabat tangan ini. Tafadhal Pak Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du, Manggi Anteina rahimakumullah. Salah satu yang disukai dalam agama ini adalah persatuan, persaudaraan dari hari ke hari makin erat, makin rekat. Bukanlah persaudaraan dan bukanlah persatuan yang dari hari ke hari mulai tercerai berai. Wal takum minkum ummah, jadilah kalian satu umat. Satu umat yang saling kuat dan menguatkan. Al-mu'min lil-mu'min kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Seperti bangunan yang satu memperkuat yang lainnya. Nah, di antara hal-hal yang bisa mempererat persatuan dan persaudaraan, selain tersenyum, adalah juga berjabat tangan ketika bertemu. Dan berjabat tangan ini diatur dalam Islam hukumnya dan asal-usulnya. Sehingga Masya Allah inilah Mangga Antaina yang kita syukuri dalam agama ini. Ternyata banyak yang kita lakukan sehari-hari. Apabila kembali kepada ajaran Islam ini, ternyata itu ibadah. Ibadah. Belum pernah kita tahu bahwa berjabat tangan bertemu itu, Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita dan menambah pahala kita. Tentu ini berangkat dari niat yang benar. Niat yang benar. Artinya, jika kita bertemu dengan Muslim, kemudian kita mengulurkan tangan, tentu wajiblah bagi dia untuk mengambil tangan kita dan menjabat tangan kita. Ya, karena itu adalah arti daripada persaudaraan. Persaudaraan, ya, ya, ya. Kata ada, radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Qultu li Anas, aku bertanya kepada Anas, dan Anas ini adalah orang yang pernah membantu Rasulullah SAW selama 20 tahun menemani beliau. Ya, ya, ya. Ya, Qatadah bertanya kepada Anas, "Wahai Anas, apakah berjabat tangan dilakukan di antara para sahabat Rasulullah?" Iya, iya, iya, iya. Ya. Kata Qatadah, "Akanatil musafa fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kata Anas, "Na'am." Na'am. Kata Anas, "Ya, para sahabat Rasulullah kalau bertemu mereka berjabat tangan." Bahkan dalam riwayat lain disebut, "Kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza talaqau tasafahu." Sahabat-sahabat Rasulullah apabila mereka bertemu, mereka saling bersalaman. Wa idza qadimu min safarin ta'anaku. Bahkan kalau ada orang yang baru pulang dari bepergian, mereka ketika bertemu berpelukan. Berpelukan. Berpelukan artinya berangkulan. Berangkulan. Kalau berpelukan ini istilah suami istri. Iya, iya, iya. Ya, kalau bukan suami istri berangkulan. Iya, iya, iya. Nah, ini di antara amalan yang barangkali hari ini kita sudah mengamalkannya, tinggal menundukkan dalam niat kita, tinggal menundukkan dalam ilmu kita bahwa ini adalah ajaran dari agama ini. Tatkala bertemu, maka kita bersalaman. Bersalaman. Berarti kalau kita bertemu, marilah kita saling bersalaman karena di dalamnya ada ibadah. Ada ibadah. Dan kalau ada orang yang datang, kita sambut selain mengucapkan salam, menjawab salamnya, dia juga mengulurkan tangan, tanda persahabatan. Tanda persahabatan. Saya tertarik dengan kata tadi bahwa inilah yang memperkokoh, bahwa dengan makin banyak kita bersalam, berarti makin banyak silaturahmi juga yang bisa kita lakukan. Ya, karena Masya Allah dalam Islam begitu orang bertemu dengan dia memberikan tangannya yang tidak membawa senjata, ini tanda persahabatan. Persahabatan. Sebab kalau dia tidak memberikan tangannya yang kosong seperti itu, jangan-jangan dia ada pegang senjata. Dan kaum muslimin, kata Rasulullah SAW, laisa minna man yahmilus silah. Bukan golongan kami siapa yang kemana-mana bawa senjata tajam. Artinya dia bukan sip, bukan militer, bukan militer. Atau bukan petugas keamanan, kemana-mana bawa pentung, kemana-mana bawa pisau untuk menikam, jangan. Kata Rasulullah, laisa minna man yahmilus silah. Bukan dari golongan kami siapa yang membawa senjata tajam. Baik. Dan kalau orang membawa senjata tajam, berarti ada niatan bagaimana? Ya. Makanya seorang muslim tidak usah mengamankan kita itu apa? Ya, senyum kita, baiknya kita pada orang lain, dan juga ketika kita bersalaman atau kita berjabat tangan ketika bertemu. Iya, iya, iya. Ini juga jabat tangan jadi budaya yang baik biasanya di keluarga. Kadang-kadang kan kita ada yang sambil mengambil tangannya dan mencium, iya kan? Itu biasa penghargaan yang diberikan kepada yang muda, tentu kepada yang lebih tua. Iya. Untuk mencium tangan, iya. Tentu ini adalah di antara tanda penghormatan kita. Iya. Tapi ini terbatas kepada orang tua kita, kepada orang yang melahirkan kita. Adapun bukan apa-apa harus cium tangan. Iya, iya, iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya. Ya, qala rajulun ya Rasulullah. Minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayuhannillahu. Ya Rasulullah, di antara kami kalau bertemu dengan saudaranya, apa dia harus membungkuk? Iya, iya, iya, iya, iya. Rasulullah mengatakan la. La. Artinya jangan. Jangan. Qal. Call. Ya, afayulzimahu wa yuqabbilahu. Ya. Sahabat yang bertanya itu, apakah dia harus merangkul dan menciumnya? Iya. Kata Rasulullah, la. dan yang bertanya juga ini menjawab mengatakan afa ya'khudha biyadihi wa yusafihuhu, apakah dia ketika bertemu dengan saudaranya dia ambil tangannya dan dia bersalaman? Kata Rasulullah, na'am. Jadi sesama kita kaum muslimin, tak usah kita bungku-bungku badan, tak usah kita cium-cium tangan, karena dia hamba, kita hamba. Cukup kita bersalaman. Dan disinilah Imam Nawawi rahimahullah, salah satu imam dalam madhab Hanafi, dalam madhab Syafi'i, mengatakan makruh hukumnya menundukkan punggung dalam keadaan seluruh kondisi. Sebab ruku atau menundukkan punggung ini ruku kepada Allah Ta'ala. Maka tidak usah kita menundukkan punggung, merendah kecuali kepada siapa? Kepada siapa itu? Al-inhina itu ruku hanya kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Berarti kalau orang yang biasanya orang sebut-sebut itu ada, ya katanya mencari muka sambil menunduk-menunduk, mencium tangannya, itu tidak boleh. Ya, artinya kepada Allah Ta'ala saja kita meruku. Iya. Dalam hal mencium tangan, ya tentu yang kita maksud tadi adalah orang tua kita. Orang tua kita. Biasanya kita kan anak-anak santri mencium tangan guru. Guru. Ya. Namun saya melihat di Timur Tengah, ternyata guru itu bukan dicium di tangannya. Iya. Tapi dicium di jidatnya. Makanya para masyayikh yang biasanya mereka sudah kabur penglihatannya atau sudah tidak melihat, kalau mereka bertemu dengan orang atau murid ada yang mencium tangan, langsung syekh itu bertanya, ente dari Indonesia? Sudah ketahuan dari Indonesia yang cium-cium itu tangan. Iya. Berarti budaya di satu negara berbeda ketika mengambil tangan dan mencium. Iya, karena ulamanya di sana dicium di jidatnya atau di jidatnya. Pelipisnya seperti itu. Sedangkan para ulama di sini dicium di tangannya. Wallahu alam tentang hal ini. Namun memang larangan Rasulullah SAW bahwa membungkuk ataupun mencium tangan ketika kita sama-sama kedudukannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mulai sekarang ini kita sudah mengetahui adab-adab yang ada di dalam berjabat tangan. Membungkuk itu memiliki makna yang berbeda. Dan begitu juga ketika berangkulan, barangkali berangkulan sesuai dengan hadis yang diriwayatkan tadi, bahwa para sahabat berangkulan kalau pulang dari perjalanan, sudah lama tidak ketemu. Jadi itu ta'anuk. Dan insya Allah nanti saya akan jelaskan sebentar apa keutamaan berjabat tangan ini. Selain juga asal usulnya siapa yang mulai, bagaimana memulai berjabat tangan. Dan kadang-kadang jabat tangan ini dianggap sepele, tetapi ternyata memiliki manfaat yang sangat besar. Baik, Bang Gianti Ina yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan tentang jabat tangan ini, tentu ada baiknya juga berkali sekali lagi saya mengajak kepada Mang Gianti Ina, silakan layangkan SMS di nomor 0852-406-72725. 0852-406-72725 untuk menanyakan tentang jabat tangan ini, atau di email kami patrafmpalu@gmail.com. Baik, Mang Gianti Ina, kita jeda dulu juga untuk Pak Ustadz, karena ada pesan-pesan yang mau lewat. Pernah mendengar kata online? Bagi pengguna internet, ini bukanlah sesuatu yang baru. Seiring terus berkembangnya pergerakan bisnis yang terjadi di internet, menyebabkan banyak sekali bermunculan situs-situs mengatasnamakan bahwa diri mereka adalah toko online yang murah dan terpercaya. Tetapi di makanja.com, Komiu bisa membuktikan. Putra daerah yang kini berkiprah di Jakarta memiliki belanja online yang sudah dikenal dan terpercaya di seluruh Nusantara. Khusus untuk tahun baru ini, makanja.com memberikan voucher Rp500.000 untuk berbelanja di makanja.com. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Kunjungi makanja.com. Nah, hanya di makanja.com, apapun yang dicari, harga pasti murah. Bandingkan

ternyata yang pertama kali saling berjabat tangan ketika bertemu ini adalah sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi ini adalah adat istiadat, kebiasaan dan sunnah yang hadir ketika agama ini datang. Dan kaum muslimin yang memulainya. Iya. Dari sebuah riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, lamma jaa ahlul Yaman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jaakum ahlul Yaman wa hum awwalu man jaa bil musafaha. Telah datang tatkala penduduk Yaman datang ke Madinah. Nabi mengatakan, telah datang pada kalian penduduk Yaman, merekalah yang pertama kali berjabatan tangan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, besok akan datang sahabat-sahabat yang mereka sangat lembut. Iya. Sangat baik. Ya. Ketika mereka datang, mereka menyambutnya dan berjabat tangan. Iya. Jadi ini adalah sunnah yang diwariskan dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di antara kaum muslimin kalau berjumpa, jangan bakhil, jangan kikir untuk saling mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Baik, Pak Ustadz. Sayang sekali ini pertanyaan ini banyak sekali nih Pak Ustadz, sehingga kita harus menjawab satu persatu ini, baik yang ada hubungannya dengan berjabat tangan maupun yang tidak ada hubungannya dengan berjabat tangan. Pertama saya langsung saja ke SMS yang berikut ini Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan ini yang bertanya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaannya, kalau ada orang yang mau pinjam uang kita misalnya, itu nilainya 2 juta Pak Ustadz. Ya, dia pinjam 2 juta. Kemudian dia bilang, insya Allah saya akan kembalikan 2,5 juta tanpa kita meminta. Kemudian kita pinjamkan kepada dia karena ada kelebihannya. Apakah ini riba? Tafadhal Pak Ustadz. Ya, bahwasanya riba dalam pinjam meminjam itu kan dari rentenir mengatakan saya pinjamin 2 juta, kembalikan 2,5 juta. Ya. Yang 500 ribu itu menjadi riba. Riba yang karena disyaratkan kapan? Sebelum peminjaman. Maka yang masuk riba adalah syarat yang didahulukan, baik dari rentenirnya atau kepada peminjamnya. Kalau peminjamnya ini mengatakan, pinjamin ini saya uang 2 juta, saya ganti 2 juta setengah. Iya. Kita kasih pinjam. Ambil juga 2 juta setengah, padahal yang cuma dipinjam 2 juta. Kita makan riba itu. Oh. Pak Ustadz makan riba bagaimana? Kan dia yang kasih. Dia kasih. Iya. Kalau syaratnya ini dari awal, itu masuk riba. Makanya sang peminjam ini kalau mau melebihkan, jangan dia syaratkan dari awal. Dan jangan dia janji. Kalau nanti pada pengembalian dia pinjam cuma 2 juta. Begitu dalam pengembalian dia kembalikan 2,5 juta, tidak pernah dia janji di depan, tidak pernah diminta juga oleh yang punya duit, maka jatuhnya yang 500 ribu itu dia menjadi hadiah. Dan kalau hadiah terima. Oleh karenanya sama sekali tidak ada istilah hadiah diminta atau hadiah disyaratkan. Saya kasih pinjam 2 juta tapi syarat ada hadiah 500 ribu. Itu nama ataupun penggantian nama, tapi hakikatnya tetap sama, tidak merubah dalam hukum itu sendiri. Berarti itu riba. Semua yang diperjanjikan di depan itu riba. Iya. Kecuali tapi kami mau memberi hadiah, di akhir pelunasan dia lebihkan, nah itu hadiah. Tapi kan ada juga orang yang tidak mau kasih pinjam uangnya Pak Ustadz. Kalau misal tidak dijanjikan, bos tenang saja bos, akan dibelikan sedikit bro, misalnya begitu. Berarti itu masuk ya? Iya, dia tertarik untuk meminjamkan karena ada lebihnya itu. Itulah yang riba. Iya. Baik Pak Ustadz. Mudah-mudahan terpuaskan ini Saudara Afwan dengan pertanyaannya. Kemudian juga untuk Mangge Ante Ina yang belum tahu bagaimana pinjam meminjam ini. Baik, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardin dari Donggala. Mau tanya bagaimana jika orang tua punya anak yang ujung namanya itu ada Muhammad, lantas anak itu berlaku maksiat, apakah orang tua itu ikut berdosa atau tidak berdosa memberikan nama kepada anaknya yang ada kata Muhammad tadi? Mohon penjelasan. Terima kasih Pak Ustadz. Tafadhal. Sebenarnya nama yang paling utama itu kata Rasulullah SAW yang mempunyai nama Ubidah, Abdullah atau Abdurrahman. Itu ada hamba Abdun, ada nama Abdun di depannya, di belakangnya nama Allah. Allah atau Asmaul Husnanya. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdussalam, Abdul Kudus dan seterusnya. Iya iya iya. Kemudian salah satu sunnah juga memberi nama adalah nama-nama Nabi. Termasuk nama yang afdal itu adalah nama dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Ta'ala menjaminkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa rafa'na laka dzikra," kami akan angkat namamu, yaitu banyak orang menamakan namamu. Inna syani'aka huwal abtar, orang yang cemburu kepadamu itulah orang yang terputus. Yang tidak pernah dikenang Rasulullah ketika kita namakan anak kita dengan nama Muhammad, maka menyebabkan nama Muhammad atau nama Rasul kita dikenang sepanjang zaman. Dan kita mempunyai saham amal solid di dalamnya. Makanya orang tua yang punya nama anak Muhammad insyaallah ada pahalanya. Berarti masih erat kaitannya dengan akikah lalu ini. Memberikan nama, kemudian nama yang nuansa-nuansa Islami. Iya, atau nama Nabi, Nabi Muhammad. Tapi apakah nama itu tidak afdolnya itu adalah mengawali dengan Muhammad atau kata Muhammad ini di belakang? Abdul Muhammad, Rahman Muhammad. Kalau memakai Abdun enggak boleh. Iya. Karena yang Abdul atau Abdun, Abdun hanya nama Allah di belakangnya. Oh, jadi Abdullah ya, atau nama Abdurrahman. Nama Allah juga kan Ar-Rahim, jadi Abdurrahim. Nama Allah Ta'ala juga Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Abdul Quddus, Abdussalam dan seterusnya. Berarti memberikan nama ini Pak Ustadz harus juga kita pahami ya. Harus ya, kita pahami dan memang ada kaidahnya. Mudah-mudahan kita insya Allah akan bahas di Sirah dalam edisi yang lain. Kaidah pemberian nama, bagaimana memberikan nama yang Islami kepada anak-anak kita. Anak-anak kita. Namun pertanyaan Mangge tadi itu ya, Mangge siapa ini? Ya, Mangge As, yang di Donggala. Yang di Donggala, iya iya iya. Bahwasanya bagaimana kalau memang sudah namanya Muhammad? Muhammad, iya. Tapi dia jadi minum khamar. Aha. Atau dia berbuat maksiat. Iya iya iya iya. Apa orang tuanya salah? Mm-mm. Jelas kalau anak ini berbuat dosa dia sudah dewasa, orang tuanya tidak salah. Berarti lepas. Lepas. Orang tuanya sudah benar, diberikan nama yang baik, harusnya anak itu jadi baik. Tapi anak itu yang memilih jalan yang salah. Iya. Dalam Islam, masya Allah, ini keutamaan agama Islam. Siapa mandi dia basah. Siapa yang mandi dia yang basah. Siapa yang berbuat dosa dia yang tanggung. Iya. Sehingga seorang anak tidak akan menanggung dosa kedua orang tuanya. Dalam Islam tidak ada dosa warisan. Nabi Adam yang memakan buah pohon yang dilarang oleh Allah. Iya. Kita cucu Nabi Adam, begitu terlahir kita seperti kertas bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, tidak membawa dosa warisan. Tidak membawa dosa warisan. Karena setiap orang perahunya masing-masing. Iya. Berarti yang jadi warisan ini adalah ketika dia menjadi utang. Seperti penjelasan Pak Ustadz beberapa waktu lalu bahwa Nabi tidak akan mensolatkan ketika orang mati ketika dia masih utang. Yang diwariskan itu cuma utang. Utangnya. Tapi kalau dosa tidak. Tidak. Dosa semua tidak, orang. Mandi dan basah masing-masing. Nafsi-nafsi. Baik Pak Ustadz, lanjut lagi nih Pak Ustadz, karena menarik sekali dan SMS-nya memang sangat luar biasa banyaknya nih Pak Ustadz. Ya. Lanjut, terima kasih banyak untuk Pak Ardin di Donggala. Mudah-mudahan jawaban Pak Ustadz ini mencerahkan sedikit hati kita mendapatkan jawaban itu. Amin. Jadi dosa yang dilakukan sang anak ketika orang tuanya memberikan nama yang baik tentu adalah dosa yang ditanggung oleh sang anak sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Pak Ustadz, saya sangat terharu dengan cara penjelasan kita beberapa waktu yang lalu. Ya, yakni tentang mengatur waktu. Alhamdulillah. Mengatur waktu dengan baik. Nah, saya ini lanjutan dari Ardin. Ya. Bertanya mengenai waktu-waktu yang tepat untuk tidur. Itu satu. Kemudian beraktivitas maupun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja ya, Pak Ustadz, waktu itu yang baik menurut cara-cara untuk mengatur waktu. Oh, maksudnya seperti apa cara-cara mengatur waktu dengan baik? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalam. Ya. Baik. Mengatur waktu adalah setiap sesuatu diletakkan pada tempatnya dengan adil. Adil. Dan adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tentunya waktu tidur kita harus tidur. Iya iya iya. Waj'alna al-laila libasa, kami jadikan malam itu sebagai pakaian untuk kalian tidur, menutup segala aibmu. Maka kalau ditanya bagaimana waktu tidur yang baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah isya beliau tidur. Tidur. Tidur cepat. Tidur cepat. Makanya ya. Rasulullah sallam cepat bangun. Bangun. Sehingga sebelum subuh beliau sudah bangun. Ya, dan qiyamul lail. Iya iya iya iya iya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara garis besar seperti sudah kita jelaskan membagi waktunya sepertiga untuk Allah taala. Iya iya iya. Ya. Untuk beribadah seperti sholat malam. Seperti puasa. Iya. Sepertiga lagi untuk keluarga. Keluarganya. Iya, artinya menafkahi keluarga, menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dalam keluarga, dan sepertiga lagi untuk umat. Jadi sesuatu yang terlarang dari waktu ini, karena setiap orang kan punya jadwal. Jadwal, iya. Ya, adalah melalaikan dan menunda tugasnya. Kita sudah jelaskan bahwa apa sebenarnya waktu kita. Waktu kita adalah yang sedang kita berada saat itu. Kalau memang waktu kita untuk bersenang-senang, bersenang-senang saat itu, jangan bersedih. Jangan bersedih. Yeah. Kalau memang waktu saat itu adalah sholat, langsung sholat. Sholat. Jangan kita makan. Iya iya iya. Kalau memang sudah datang waktu makan, jangan pergi sholat dulu, pergi makan dulu. Iya iya. Karena kata Rasulullah Sallam, ya kalau sudah terhidang makan malam, ya maka ditunda itu isya. Isya. Ya. Dalam sebuah riwayat seperti itu. Iya iya iya. Ya. Ida khudimal asya apabila asya makan malam sudah datang berarti isya boleh ditunda. Ini menunjukkan bahwa setiap sesuatu ada waktunya. Ada waktunya. Baik, Pak Ustadz. Mudah-mudahan tadi pertanyaan saudara kita Ardin kembali lagi dengan masalah waktu ini sudah puas dengan jawaban tadi. Dan kalaupun misal ada hal-hal lain yang mau ditanyakan kembali, silakan layangkan kembali SMS-nya ke nomor yang tentu adalah yang bisa dihubungi 0852-406-727-25. Baik Pak Ustadz, ini berkaitan dengan pertanyaan tadi yang pertama bahwa berkeluarga, hukum dalam berkeluarga. Nah, ini pertanyaan ada yang menarik ini Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, adalah seorang kakek itu dia punya sebidang tanah. Dia bermaksud memberikan tanahnya tersebut kepada anak-anaknya secara merata sebelum dia meninggal. Anaknya ada 6 orang, 3 laki-laki dan 3 perempuan. Tapi belum sempat dibagikan tanah tersebut, si kakek meninggal dunia. Pertanyaan saya, bagaimana statusnya tanah tadi? Apakah menjadi harta warisan yang akan dibagi menurut hukum waris atau dibagi rata saja seperti pesan kakek itu? Mohon jawabannya yang berhubungan dengan ini. Ya. Ya. Kalau harta yang dibagi selagi hidup, alhamdulillah sudah bagus. Sudah bagus. Ya, artinya tidak termasuk warisan karena sudah dibagi habis sebelum dia meninggal. Namun sampai dia meninggal dan belum diserahkan atau belum dibagi, maka harta itu berpindah dari pemiliknya menjadi harta milik Allah. Harta milik Allah. Nah, ketika dia menjadi harta milik Allah, pembagiannya harus dengan hukum Allah. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Iya, iya, iya. Bagi bagian daripada laki-laki sama dengan bagian untuk 2 orang perempuan. Sehingga kalau 3 laki-laki, 3 perempuan. Tiga perempuan. Ya, masing-masing anak laki-laki mendapat 1, masing-masing dari wanita mendapatkan separuh. Separuh. Jadi tetap penyelesaiannya menurut ilmu waris. Ilmu waris. Iya, iya, iya, iya. Berarti ada yang dibagi 1. Ini untuk anak laki-laki, kemudian untuk anak perempuan mendapat separuh-separuh. Separuh-separuh. Iya. Dan jangan mengatakan bahwa ini tidak adil. Ini sudah adil sesuai dengan hukum Allah. Iya, iya, iya. Apa yang menarik buat saya ini, Pak Ustadz, bahwa ketika belum dibagi harta warisan ini adalah kembali kepada Allah, kemudian dibagi menurut hukum-hukum Islam. Ya, ya itu. Jadi karena memang dia belum diserahkan atau belum dibagi sampai dia meninggal. Iya iya. Seandainya dia sudah bagi sebelum dia meninggal, maka itu adalah pembagian yang biasa, hibah. Hibah. Iya, hadiah. Hadiah. Tapi karena sampai meninggal masih dia nikmati almarhum itu harta, maka jadilah harta itu menjadi harta peninggalan atau warisan yang laki-laki mewarisi seperti dua bagian dari dua anak perempuan, seperti bagian dari dua anak perempuan. Tapi jangan coba-coba kalau orang tua masih sehat kemudian Komio minta untuk dibagikan harta, beliau pasti mengatakan, Komio sudah minta saya mati kah? Baik Pak Ustadz, kita kembali lagi kepada topik kita bahwa sebelum itu kan etika-etika berjabat tangan juga belum dijelaskan tadi. Ya, selain keutamaannya. Selain keutamaan, kemudian pahalanya. Ya, pahala berjabat tangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Mamin muslimain yaltaqiyan fayatasafahan illa ghufira lahuma qabla ay yatafarraqa." Tidaklah dua orang muslim ketika mereka berdua bertemu dan berjabat tangan kecuali telah Allah ampuni dosa mereka berdua sebelum berpisah. Masya Allah, ketika saya datang langsung jabat tangan, Allah langsung ampuni dosa kita sebelum saya pulang. Begitu cepatnya Allah mengampuni dosa orang yang berjabat tangan. Kata Rasulullah SAW, innal mu'min idha lakiyal mu'min fasallama alaihi wa akhada biyadihi fasafahahu tanasarat khatayahuma kama yatanatharu waraqus syajar. Dua orang yang berjumpa, dua orang mukmin berjumpa. Mereka mengucapkan salam assalamualaikum, kemudian mereka berjabat tangan. Dosa itu berguguran seperti bergugurannya dedaunan dari pohon. Subhanallah. Ini keutamaan bersalaman. Nah, untuk mendapatkan keutamaan bersalaman, tentu ada etika-etika yang harus kita turuti. Berarti etika-etika tadi seperti yang sudah digambarkan dari awal, iya kan? Ya. Etika-etikanya menjabat tangan orang tidak perlu membungkuk. Tidak perlu. Ya, menjabat tangan itu paling tidak adalah selain kita berjabat tangan, kasih juga wajah yang berseri-seri. Susul dengan senyum. Susul dengan senyum. Selain bersedekah, diampuni itu dosa. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak Ustadz. Ini rupanya urusan berjabat tangan ini kita harus buat sesinya di kesempatan berikut Pak Ustadz. Masih ingin rasanya saya menemani Pak Ustadz untuk membahas ini, tetapi kita juga dibatasi oleh waktu Pak Ustadz. Baik, Mangga Antena, sayang sekali kita hanya dapat bertemu sampai di sini. Untuk pertanyaan-pertanyaan Komio, tetap layangkan saja SMS di nomornya kami, yakni di 0852-406-72725 atau di emailnya patrafmpalu@gmail.com. Baik Pak Ustadz, saya Mangge Patra yang menemani Bapak Ustadz Haji Yusuf Lauma LC, Dai Kota Palu, mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Mangge Ante Ina.